Allahumma arsulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa la wala hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li mashayikhina wa liman lahum haqqun alaina. Allahumma ihdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ilmihi fid darain. Qaidatul rabi'ah wal ishrun. Kaidah yang ke-24. Kaidah yang ke-24. Kita sudah 24 kaidah. Kaidah yang pertama apa? Umur bi maqasidiha. Yang kedua, ad-darar tuzal, la darar la dirar. Yang ketiga, wal masyaqqah tajil bi taysir. Yang keempat, al yaqin la yazul bi syak. Kelima, al adah. Al adah muhakkamah. Enam, al mashghul la yashghal. 7, as-saqit la ya'ud. 8, tabi'u tabi'. 9, ar-rukhas la tunatu bisyak. 10, ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. 11, al-kharaj bil dhaman. 12, al-mutasabibu muqaddam, al-mubashir muqaddam alal mutasabib. 13, ma haruma isti'malu haruma ittikhadhuhu. 14, al-ibrah bil ghalib. 14-15, al i'malul kalam awla min ihmaliha malihi. Ke 16, uqbal qawl amin fir raddi wal itlaf. Uqbal qawl amin fir radd wal itlaf, itu dikecualikan kecuali illal murtahin wal mustajir, yaitu dalam masalah fil ain, fi ijaratil ain la fi ijaratil amal. Ya, fi ijaratil ain la fi ijaratil amal. 17, al khuruj min al khilaf mustahab. Terus, ma tawallada min ma'dzun fihi ghair madmun. Jadi izinkan sudah untuk tamat madah, ya. Diizinkan untuk jualan. Maka dia tidak la yadman. Yang ke 19, la ibrah bidzan albayyin khata'u. Dzan tidak dianggap. Ya. Kita apa, kita katakan air ini suci insyaallah, ya. Ini enggak ada ini selama liburan. Ternyata pas kita selesai wudu, kita lihat ada najisnya, ada bangkainya. Maka batal wudunya. Yang selanjutnya apa? Yunsabu apa? Yudafu al-aslu idafatul hadith ila aqrab awqatihi. Al-aslu idafatul hadith ila aqrab awqatihi. Selanjutnya, al-aslu idafatul hadith makana ala khilafil asl la yuqas. Ya, itu masalah rukhsah, itu rukhsah tidak dikiaskan. Al-hudud tasqutu bisyubhat atau tudra'u bisyubhat. Al-ibra fil uqud bima fi nafsil amr la bima dhanna al-mukallaf. Baik. Kita lanjutkan kaidah yang selanjutnya, al-bayyinah 'alal mudda'i. Bukti itu didatangkan oleh yang menuduh. kamu nuduh orang, mana buktinya? Ya. Tidak ada bukti, wahai qadi. Maka kita katakan wal yaminu ala man ankar. Ya, al yamin namanya yaminur rad. Ah, bukan. Ya, yaminur rad itu yang ketiga. Ya. Ana keliru kemarin. Yaminur rad itu yang ketiga. Kamu tidak ada bukti, nuduh. Ya, datangkan sumpah. Tidak mau sumpah kata, tidak mau. Saya tidak berani sumpah. Ya. Kalau begitu apa? Antum sumpah, dibilang. Nah, itu yaminur rad. Yang kemarin ya. Tapi yang di sini bukan itu masalahnya. Kalau di sini lain lagi. Dia tuduh. Maka datangkan bukti. Hat burhan, hat bayyinah. Datangkan bukti. Nah, kita katakan kalau tidak ada bukti, anta kamu al-mudda'alai yang dituduh, yang munkir, mengingkari dia kan? Al-yaminu 'ala man ankar wal yaminu 'alal munkir. Makna al-qaidah al-bayyinatu hiya al-hujjatul wadihah. Al-bayyinah itu adalah hujjah yang jelas. Itu saksi wal muradu biha huna asy-syahadah, saksi. Wal yaminu ma'rufatun. Sedangkan al-yamin itu sudah ma'ruf. Yamin itu orang qasam. Ya. Sumpah dia. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wal mudda'a wal mudda'i, al mudda'i itu yang menuduh. Man kana qawlu khilaf zahir. Man kana qawlu khilaf zahir. Siapapun yang dia mengucapkan yang menyelisihi az-zahir. Menyelisihi fakta. Menyelisihi yang nampak. Dia menuduh, dia mencuri. Enggak ada semana ininya. Ya, kita katakan itu menyelisihi hukum asal ya, sampai dia datangkan bukti. Oleh karenanya apa? Karena dia lemah, maka dia harus datangkan syahid ya, bukti. Kalau tidak la yuqbal, tidak diterima qaulnya. Wa da'wa ya, tuduhan ikhbarun itu adalah mengkhabarkan bihaq tentang haknya dia. Ini hak saya diambil. Ya, hak laka 'alal ghair, hakmu terhadap orang lain. Ya, hak hak yang apa? Yang diambil oleh orang lain. Wa aksu al-iqrar. Ya, lawannya al-da'wa ini al-iqrar. Al-iqrar itu kita ikhbar bihaq 'alaik lil ghair. Mengkhabarkan haknya saya ya, yang wajib bagi saya, yang sudah milik orang lain. Ya, saya ikrar bahwasanya saya punya utang pada dia. Nah, itu ikrar. Ya. Ana punya uang yang menjadi hak ana. Ana katakan itu milik dia. Saya punya utang dengan dia. Itu apa? Ikhbaru bihaqin alaik lil ghair. Alaika ay yajibu alaika lil ghair haqqun lil ghair. Itu namanya al-ikrar. Wal munkir ailid da'wa, orang yang munkir dengan kasrah kaf, yaitu fa'il. Lid da'wa dia adalah al, dia adalah mustashibul asl ya. Mustashibul asl yang memegang sesuatu yang dituduh atau sesuatu yang dia hukum asalnya. Kita katakan ini si fulan mengambil punya saya. Kita lihat dia itu tidak ada apa? Tidak ada kita melihat dia mengambil. Ya. Berarti hukum asalnya dia tidak mengambil, bari ya, berlepas diri dari dakwa, dari tuduhan. Atau kita lihat dia pegang benda itu, kita katakan itu milik dia, jangan kamu tuduh dia mencuri. Ya, itu milik dia karena dia mustashibul asal, karena dia yang pegang barangnya sekarang. Ya. Boleh jadi apa? Boleh jadi antum cuman mengklaim aja. Ya, cuman ngaku-ngaku saja. Maka kita katakan itu al-munkir. Ya, tahu hukum asalnya dia tidak mencuri. Nah, dia itu munkir. Maka itu adalah mustashibul asal yang berpegang dengan hukum asal, yaitu bari'un anit tuhmah. Makna qaida maknanya annalladzi yadda'i amran, ya, bahwasanya siapa yang dia mengklaim sesuatu khilaf zahir, yang menyelisih yang nampak, ya, menyelisih yang nampak, ya, nampaknya itu tidak ada pencurian, tidak ada pengambilan hak, kenapa dia menuduh, maka kita katakan yaftaqiru ila taqwiyatin taqwiyati janibih, itu butuh kepada penguat, ya, penguat sisinya dia, yaitu sisi tuduhannya dia, dengan apa? Dengan bayyinah, bihujjatin qawiyah, dengan bayyinah, dengan hujjah yang kuat, ya, tidak bisa dengan hujjah yang da'if, seperti yamin, yamin itu hujjah da'ifah, ya, beda dengan bayyinah, hujjah qawiyah, ya, karena apa? Karena ini saksi, tapi kalau yamin dia yang mengatakan sumpah, bisa jadi dia berbohong, kalau ini ada saksinya orang lain, ya, orang lain tetap kita katakan ada dua kemungkinan orang lain itu, ada kemungkinan pertama kerjasama, atau yang dia ada kemungkinan tuhmah tertuduh, misalkan saudaranya, ya, oh iya saudaranya, dia pasti bela saudaranya, kita katakan tidak boleh itu, karena itu tidak termasuk hujjah qawiyah, harus dia apa, harus dari selainnya, ya, buktinya saksinya datangkan, ya, selain anakmu kamu apa sekongkol, dan kalau anakmu itu kita katakan harus hujjah qawiyah, tetangganya atau ya, orang yang tidak kenal dengan dia atau sejawatnya, siapa yang dia apa tidak memiliki tuhmah, tuduhan, ya, tidak ada tertuduh kalau misalkan dia menjadi saksi. Nah itu hujjah qawiyah. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan yamin. Yamin itu hanya sekedar ucapan yang dia lakukan sumpah. Kita katakan, ah ini gampang, dia ngomong aja, saya bersumpah. Ya, maka dia apa? Dia da'ifah, lemah. Bi khilafi alladhi yastashibul asl. Berbeda dengan yang dia itu berpegang dengan al-asl, yaitu fakta, keadaan yang ada, yaitu dia terlepas dari tuduhan orang yang munkir itu. Idjanibuhu qawi, karena dia kuat, ya, dia tidak ada kelihatan mencuri, dan dia yang megang benda, dia megang barang, maka kita katakan itu dia yang kuat, dia pemilik barang, berarti dia pemilik barang, ya, kuat dia, karena hukum asalnya barang itu dihukumi milik siapa? Milik yang memegang, ya, anak pegang handphone ini milik anak, ya, antum pegang kunci motor, maka motor itu dihukumi milik antum, di depan qadhi, qadhi tidak tahu sama sekali, kan dia tidak kenal orang, tidak kenal siapapun, ya, wahai qadhi, itu motor anak, loh, mana kuncinya? Di dia, nah, dia punyanya berarti itu, ya, kamu tuduh, dia mengambil berarti, datangkan bayyinah, datangkan bukti yang kuat, karena kamu lemah posisinya, ya, kalau dia katakan, nah ini punya saya katanya, ya, ini punya saya sudah beli, ya, nah, maka kita katakan, ini da'wa atau tuduhan lemah dia, karena dia khilaful asl, menyelisih yang asal, ya, bi khilafil ladzi yastashibul asl, berbeda dengan yang dia memegang atau masih berpegang dengan keadaan asal, yaitu yang dia memegang benda yang dia lepas dari tuduhan, hukum asalnya kan seperti itu. Idzan ibu qawi, karena dia kuat, faktufiya biyaminih, maka cukup dengan yamin, cukup dengan sumpah saja, tidak perlu datangkan bukti. Wahai qadri, itu dia ngambil barang saya, ambil handphone saya. Mana handphonenya? Di dia. Ya, dia sudah ambil. Kamu lemah, datangkan saksi. Ya. Nggak kita katakan, iya, antum itu ada handphonenya dia yang dituduhkan itu. Datangkan saksi, itu punyanya antum. Ya. Nah, kita terbalik. Ya, karena apa? Karena dia yang pegang barang, dia yang kuat ini. Kita hukumi al-hukum ala zahir. Kita hukumi ala zahir. Ya, anda yang menuduh, datangkan bukti. Ya, kan bukti. Makanya dalam masalah apa? Dalam masalah pengakuan, dalam masalah persaksian, jangan katakan ustadz yang ngambil itu si fulan. Kecuali antum lihat. Ya, kecuali antum lihat. Ya. Adapun samar, tidak jelas, ya, ana ndak yakin, afwan, ndak bisa saksi. Ya. Naam. Dalil qaidah, dalil qaidah. Ah, baca yang ngantuk, dalil qaidah. Baca Hilmi. Dalil qaidah baca. Ledak, ledak apa? Ah, Nasrullah, Nasrullah, bangunkan itu. Ah, Nasrullah baca. Dalil qaidah. Ada bukunya, ada. Punya buku? Enggak ada. Oh, siapa? Liana Fi baca, ada bukunya? Jangan ngantuk di dars ya, jangan ngantuk di dars. Nah, kalau ngantuk berdiri. Itu kalau ngantuk di dars itu jangan dibiasakan ya, jangan diikuti ya. Karena itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia meremehkan pelajaran. Kemungkinan kedua dia tidak punya semangat ya. Dia pun tidak punya semangat. Dia kalau punya semangat dia akan berusaha melawan ya. Nah, itu menyebabkan pengaruh itu ke guru. Nah, itu sudah sering ya, disampaikan Ustaz Tobron itu. Antum itu tidak termasuk adab ya, tidak termasuk adab. Oleh karenanya dulu Al-Imam Ad-Darqutni dia memang majelisnya dia sering ngantukan. Makanya dilaporkan oleh temannya, "Wah, chef ini tidur ya." Karena itu tidak termasuk adab dalam masalah belajar. Belajar adab dulu. Ya. Jadi apa? Jadi kalau kita itu punya keinginan kuat belajar, persiapkan diri ya, persiapkan sebelum kita masuk. Wudu bagus-bagus, kalau bisa mandi. Karena setiap pagi ngantuk ya, bagaimana caranya dihilangkan ya, tidur awal atau mandi sebelum subuh ya. Atau minum kopi ya, kan ada dijual kopi harga 1.000 rupiah itu kan. Dalil qaidah qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'tana an-nasu bidawahum. Kalau setiap orang itu diberikan, dipercayai atau dibenarkan da'wahum ya, dibolehkan dia mengklaim, menuduh, ladda'a nasun dima'a rijalin wa amwalihim. Niscaya setiap orang itu mengklaim dima rijal, yaitu saudara saya dibunuh ya, wa amwalihim, atau harta saya, harta kami diambil ya, setiap orang akan mengklaim seperti itu ya. Kalau kita benarkan siapapun boleh, siapa yang mau menuduh ya, diterima, dibenarkan boleh, maka apa? Semua orang nanti seperti itu. Walakinnal yamina ala al-mudda'a alaihi. Akan tetapi ini ada riwayat yang lain, walakin al-bayyina 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala al-man ankar, wa fi riwayah al-bayyina 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala al-mudda'a alaihi, wa fi riwayah 'ala man ankar ya, walakin al-yamina 'ala al-mudda'a alaihi. Akan tetapi sumpah itu bagi yang dituduh. Enggak boleh kita katakan apa, siapa yang dituduh, si fulan yang ngambil handphone saya. Kemudian si fulan itu qadi langsung, kamu sumpah ya. Kamu sumpah kamu enggak ngambil kalau memang kamu mengingkari. Bukan seperti itu. Ini dulu. al-bayyinah dulu. Ya, siapa yang dia al-mudda'i, yang mengklaim, yang menuduh. Itu dulu. Seperti dulu itu waktu ana lihat langsung akad antara Syekh Ali Bukir. Syekh Ali kan sering datang, orang takhasum, Syekh Abdul Hasan juga sering. Jadi yang satunya ini menuduh, si fulan punya utang dan saya, Syekh. Si fulan punya utang dan saya. Dan kita itu sepakat kalau utangnya itu dibayar dengan dolar, ya, tidak dengan real. Karena kalau di Yaman itu real itu sering anjlok dengan harga dolar, ya. Misalkan kita matematika ini, kita dikirimi 1.500.000, ya. 1.500.000. Kita dikirimi 1.500.000, kalau kita pergi ke bank mau ngambil uang bisa dua, bisa ngambil dolar, bisa ngambil real, real Yaman. Kalau kita ngambil dolar dapat 100 dolar. Karena apa? Kursnya 100 dolar itu 1.500.000. Kalau kita ngambil real dapatnya 21.000. Ya, tadi 1.500 itu. Berarti apa? Berarti 21.000 itu senilai dengan 1.500. Itu memang kurs dunia. Nah, 100 dolar yang kita ambil kalau kita tukar ke apa? Omki atau ke Western Union kita tukar, dapatnya sekarang itu 50.000 sampai 60.000. 100 dolar ditukar ke real jadi 50.000 atau sampai 60.000. Ah, kalau kita ngambil tadi berapa? 21 kan? Untung enggak itu kalau kita ambil dolar? Hah? Untung ambil real atau dolar? Aris untung ambil dolar. Yang mana yang untung? Ambil dolar kan? Berarti apa? Sama dengan kita itu, kalau ngambil dolar sama dengan kita 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari ngambil real. Ya. Nah, jadi orang-orang itu apa? Maunya dolar. Ya. Kamu punya utang, utangnya misalkan 2 miliun, 2 juta real. Ya. Kita sepakat bayarnya yang senilai ini pakai dolar tapi. Ya. Ini sekarang 2 juta real itu senilai dengan misalkan 20.000 dolar. Ya, senilai dengan 20.000. Kurs sekarang. Maka kita katakan ana mau, ya, tapi antum nanti kembalikannya dolar, ya. Kita sepakat. Itu boleh itu. Itu diperbolehkan. Ya, kita katakan wajib dia nanti bayar dolar. Kenapa? Kalau dia bayar real setiap hari itu berubah terus, bisa turun, bisa naik, atau tetap nilainya. Maka orang ini pintar dia, dia bilang bayarnya dolar. Nah, pas dia apa? Pas dibayar dia enggak ada dolar, karena dolar itu mahal jadinya. Ya, mahal. Yang tadinya 21.000 itu senilai dengan 100 dolar, sekarang 50.000 itu enggak dapat 100 dolar. Harus 55.000 atau 60.000. Ya. Nah, kita katakan apa? Syekh Ali langsung tanya, "Kamu yang katakan itu mana buktinya?" Ya, ada enggak buktinya? Ya, ada Syekh, ini. Itu ngomong, "Enggak Syekh, begini begitu." Ya. Yang mengingkari itu, "Enggak Syekh, begini akadnya begini." Lah, sekut, anta diam. Ya, kamu diam ini dulu. Ya. Karena apa? Karena menyelesaikan perkara itu yang mengklaim dulu, dia yang didengarkan dulu. Apa klaimnya? Ya. Apa klaimnya? Dia ngomong, ya, itu dia mengambil hak saya atau dia merampas harta saya. Ya, ditanya. Betul dia melakukan itu? Kalau dikatakan betul, selesai perkara. Udah bubar. Ya, bubar betul. Urusan kalian selesaikan sendiri. Ya, tapi kalau dia bilang enggak Syekh. Ah, hatil bayyinah, datangkan bukti. Ya, datangkan bukti. Ini digunakan juga kalau ada dari antum nanti yang jadi ketua RT misalkan, ya. Ketua RT, ketua misalkan tamir masjid, ya, diambil mikrofon masjid, diambil misalkan kain pelnya masjid. Ya, bukan kain pel, apa ya? Kotak amal, ya. Kotak amal. Ana di situ di kajian waktu sholat, dengan siapa dulu ya? Ustaz Abrar mungkin. Sholat itu ada di belakang kita, di atasnya pas orang sujud hilang. Sujud ada, dia berdiri hilang sudah tasnya. Ternyata ada di sebelahnya atau di sampingnya, di belakangnya sholat, pas sudah orang sujud diambilnya itu. Bayangkan itu, pencurinya sholat dia. Sholat dulu baru dia mencuri. Nah itu apa itu? Nanti dia tanggung jawab di hadapan Allah. Ternyata pak, ternyata isinya sarung katanya. Tas saya itu isinya sarung. Nah, mungkin dikira tebal apa sarung. Sama Ustaz Tabrani kan, Ustaz Tabrani diambil apa? Tasnya kan? Dikira mungkin isi puluhan juta. Ya, ternyata isinya Pampers, alat tulis. Hati-hati kalau ini ya, zaman sekarang itu hati-hati. Banyak itu orang-orang ma'anal qaid sudah. Wa fi riwayat Tirmidzi al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala al-mudda'a 'alaihi. Dari kalau di kitab Arba'in Nawawiyah itu wal yaminu 'alal 'ala man ankara. Tatbiqatil qaidah law da'a syakhs 'ala akhar malan fa innahu lazam al-mudda'i al-bayyinah. Coba lihat si Hanif itu yalzam al-mudda'i al-bayyinah. Bacanya al-bayyinah apa itu? Hanif. Hah? Bayyinatu, al-bayyinatu sebagai apa i'rabnya? Faris, sebagai apa itu ilmu itu? Arabnya. Hah? Sebagai maf'ul. Hanif, sebagai maf'ul bihi. Ya. Yalzamul mudda'il bayyinata. Ya. Kalau kita mau melihat fi'il, fi'il itu lazim atau muta'addi, dilihat itu bisa enggak kalau yalzamuhu. Ya. Lazimahu. Kada. Ya, kalau bisa bersambung dengan dhamir nasab muttasil, maka itu apa? Muta'addi. Kalau seseorang dia mengklaim dia punya harta yang diambil orang lain, fa innahu yalzamul mudda'i, wajib dia datangkan bayyinah, hujjah qawiyah tadi. Itu saksi. Fa in lam yuqimha, kalau tidak bisa datangkan itu, fa tuwajjahul yamin, maka diarahkan sumpah alal mudda'a 'alaihi, kepada orang yang tertuduh. Ya. Seperti tadi itu. Yang kedua contohnya lauddal amin. Ya, seorang yang amin yang dia diamanahkan. Ya, al amin itu seperti apa? Wakil. Ya. Apa selain wakil? Kemarin, ha? Asyarik, ya. Apalagi? Al amin. Hah? Al-muda, apa lagi? Hah? Al-murtahin, ya, murtahin orang yang dititipi rahan, ya, bukan murtahan, murtahin, ya. Apa lagi? Ada lagi? Al-mustajir, ya. Yang anak kira kemarin itu dia bukan amin. Ini al-mustajir. Mereka apa orang-orang yang amin. Law idda'al amin kal wakil wal muda' wa amil al-qirad. Amil qirad. Amil qirad itu berarti apa? Ini uang 2 juta, kamu silahkan bisnis. Itu amilul qirad. Ya. apa itu namanya bahasa Indonesianya? Hah? Rekan bisnis? Apa? Mudharabah berarti ya? Apa istilahnya itu? Rekan mudharabah. Ya. Rekan bagi hasil. Itu namanya amil atau pekerja bagi hasil. Amil qirat. Dia mengatakan apa? Al-amil ini at-talaf. Idda'at talaf. Ini barangnya rusak. Antum yang wakilkan ana untuk beli ya, untuk beli itu makanan pakai motor antum. Ya, ini motornya rusak. Atau ini motornya sudah tak kembalikan. Ya. Nah, itu yang punya motor mengatakan enggak ada. Enggak pernah saya menerima motor itu. Ya. Maka Pak fal qawlu qawluhum bi aymanihim. Qawlnya siapa? Qawlnya amin bi aymanihim dengan sumpahnya. Sudah ini kemarin kan? Ya. Id janibuhum aqwa. Karena apa? Karena janibuhum mereka itu yaitu al-amin sisi mereka aqwa, lebih kuat listishabihim. Ya, karena apa? Karena mereka yang memegang hukum asal istishab. Ya. Barangnya di dia, dia katakan rusak. Ya. Maka kita katakan, iya dia yang ini, dia diterima kolnya. Ya. Karena dia istishabihim la asal. Dia yang pegang barang. Al asal itu barang atau sesuatu yang diamanahkan. Ya. Wa alal mudda'a wal alal mudda'i litafriqihim. Wa taqsirihim iqamatul bayyinah. Bagi yang menuduh ya, misalkan dia tuduh bahwasanya enggak ada dia kembalikan ya, berarti apa? Dia tertuduh al amin ini. Maka karena mereka tafriq ya, karena mereka itu lalai, taqsir kurang dalam masalah menjaga orang yang diamanahkan ya, sembarangan milih orang, maka dia iqamatul bayyinah, wajib datangkan bayyinah, bukti. Ya, wajib datangkan bukti. Mana buktinya? Dia belum mengembalikan. Ya. Nah, contoh lain ya, contoh lain. Dia kalau bertamu ya, ada orang bertamu ini. Bertamu ini banyak makanan prasmanan. Ya. Kemudian apa dari makanan prasmanan yang dimakan itu satu orang ada satu piring sudah, satu piring. Ya, yang diundang mantan santri. Ya. Yang hadir cuma 5 orang, 10 piring hilang. Ya. 10 piring enggak ada. Ya. Yang orang itu dari dapur lihat, "Lah mana ini?" Ya. Kok yang 5 ada habis makanannya. Yang 5-nya enggak ada kemana? Masa jalan piringnya. Maka kita katakan boleh tidak pemilik rumah itu mengatakan itu 5 orang ini mencuri. Ya, mencuri makan. Saya cuma izinkan apa? Satu orang, satu piring. Itu dalam masalah apa? Diyafah. Diyafah itu seseorang dia memiliki hak untuk memakan makanan pemilik rumah dengan izin ya. Ini kita tunggu, kalau udah diizinkan diam aja pokoknya ya, diam ya. Kalau dia belum izinkan karena dia apa memiliki hak itu, tetapi haknya itu kalau sudah diizinkan dan dia mendapatkan dianggap miliknya kalau dia sudah makan, dia sudah masukkan ke mulutnya, berarti itu miliknya sudah. Kalau masih dipegangnya itu masih milik pemilik rumah ya, dibalikinya atau kalau diambilnya masuk kantong ya. Masuk kantong itu kalau lebaran itu ya, anak-anak itu ya, masuk ya, kasihkan aja dia ampau itu sudah pergi ya, bungkuskan kacang sedikit pulang dia, itu aja datangnya intinya ya. Tani pernah sering gitu ya. Maksudnya apa antum ambil? Izin atau enggak? izin. Kalau tidak izin tidak boleh. Ya. Kalau tidak izin tidak boleh. Karena apa? Karena itu bukan haknya. Ya. Tempatnya Bahtiar juga kan? Ya. Si Diat ya, Diat ngambil ya tempatnya Bahtiar. Ya. Kenapa antum ambil dikit, ambil banyak mestinya. Tapi kalau apa, kalau seperti itu izin ngomong. Kalau misalkan enggak ngomong enggak boleh. Ya. Dia katakan kalian mencuri, kalian mengambil. Ya. Maka mana buktinya? Ya. Harus ada bukti bayyinah. Yang selanjutnya. Man yaqdir 'alal insya yaqdir 'alal iqrar. Mana kaidah maknanya ini? Siapa yang dia yang dia itu bisa memulai itu dia memang punya hak atau memang dia yang berhak, ya dia yang berhak. Seperti suami ketika ceraikan istri, yang berhak untuk rujuk atau roji'iyah, rujuk kepada istrinya itu hanya dia, tidak bisa yang lain. Ya, hanya dia, tidak bisa bapaknya atau ibunya istri atau bapaknya istri atau bapaknya si suami, tidak bisa. Dia, ya, dia itu yang ya, yaqdir alal insya, itu namanya. Yaqdir alal insya, ya. Bukan yang lain. Tahu apa? Atau dalam masalah perwalian. Perwalian itu ada dua. Wali yang al-mujbir, wali yang dia boleh memaksa, yaitu memaksa khusus bikr. Ya, khusus bikr. Ya, biker. Ya, betul. Cuman itu ada berselisih antara mazhab Abu Hanifah dengan mazhab Syafi'i. Apakah biker itu dilihat kepada balik atau sebelum balik? Al-muhim, biker dalam mazhab Syafi'i yang kemarin sudah kita singgung. Ya, siapa biker itu? Yang belum menikah. Ya, meskipun tidak perawan. Ya, meskipun dia itu sudah seperti nenek-nenek. Ya. Tapi kalau belum menikah dia bikr. Ya. Ustadz, anak ini Tony. Oh, masya Allah Tony, 5 tahun sudah tidak ketemu. Carikan anak Ustadz calon istri. Antum mau apa? Bikr Ustadz. Ini ada nenek-nenek. Bikr. Ya. Gimana baik bikr nenek-nenek? Ya. Antum jangan bercanda Ustadz. Iya, dia bikr, dia belum nikah. Ya, sampai sekarang. Ya itu. Kalau di ini. Masuk di grup ta'aruf itu banyak itu biker tapi sudah usia 40-50. Ya, di Arab juga banyak, di Arab banyak seperti itu. Mereka kalau sudah di atas 20 dikatakan ajuzah. Ya. Ajuzah sudah. Ya. Untuk ini aja, untuk apa? Orang-orang mustakhdam. Ya. Kalau nikah di bawah itu. Ya, kita katakan apa? Kita katakan kalau dalam masalah perwalian itu ada dua, wali yang mujbir, yang boleh dia memaksa, yaitu al-ab wal-jad. Ya, mereka itu namanya yaqdir alal insya, untuk ijbar. Ya, selainnya pamannya, tidak boleh. Itu namanya pamannya, la yaqdir alal insya. Ya, itu dalam masalah yang memaksa. Man yaqdir alal insya, yaqdir alal iqrar. Kalau dia bisa berhak, sanggup untuk melakukan insya, secara syariat, dihukumi versi sanggup itu syariat, bukan dianya, ya syariat. Yaqdir alal iqrar, maka dia bisa untuk iqrar. Ya, iqrar itu mengaku, ya. Tadi sudah kan iqrar itu dia ikhbaru haq alaik lil ghair, yaitu iqrar. Ma'anal qaidah al-insya'u huwal ibtida, insya itu memulai. Ya, memulai memulai dia katakan saya sudah rujuk, ya itu ikrar, itu insya. Wal ikrar, ikrar itu mengakui bahwasanya dia punya kewajiban untuk orang lain, ya mengkhabarkan kepada orang lain bahwasanya dia punya barang yang dia, barang tersebut sudah dia berikan atau haknya orang lain dari dia, maka itu ikrar. Taqaddam bayanuhu, ikrar taqaddam bayanuhu, sudah tadi ya. Makna kaidah, anna syakhs alladhi yamlik mubasharata insya'in nisha'i ma akhbar bihi fa innahu yuqbal minhu al-iqrar. Seorang yang dia memiliki mubasyarah insya, ya dia bisa langsung melakukan insya. Ya. Insya apa yang dia kabarkan? Ya. Dia katakan saya sudah cerai istri saya, maka itu insya, ya berarti dia mengkhabarkan itu, ya. Dia boleh melakukan ikrar juga, ikrar dan saya sudah ikrar bahwasanya saya sudah rujuk istri saya juga, istri saya tidak tahu, maka itu ikrar, maka dia boleh, ya karena dia pak, karena dia yang yamlik mubasyarah insya, ya karena dia yakdir alal insya. Ini terjemahnya kan agak repot ini, ya, bisa jadi kalau seperti itu antum kalau misalnya mau menjelaskan insya itu maknanya ini contohnya seperti ini, tergambar. Nah, nanti antum jelaskan sudah ngomongnya insya sudah. Nggak usah diterjemahkan lagi, ya, karena dia sudah paham. Ya. Beda kalau yang difahamkan ini agak bahlul sedikit, nggak nyambung-nyambung, ya repot itu. Man yaqdir alal insya, yang dia sanggup untuk insya. Insya itu tidak tadi, mulai untuk melakukan sesuatu yang dia dibenarkan syariat. Seperti dia punya istri, dia talak, boleh, itu haknya dia. Dia mau rujur, itu haknya dia, berarti dia qadir alal insya. Anda bisa mentalak siapa? Yang talak istrinya. Istrinya mentalak suami. Anda bisa. Dia lam yakdir, lam takdir al-insya namanya. Ya, atau istrinya dia merujuk sendiri. Ya, anda bisa. Itu insya itu haknya siapa? Haknya suami dalam masalah ini. Dalam masalah memaksa yang tadi biker. Itu yang yamlikul insya hanya al-ab wal-jad. Ya. Kalau paman lah, layak dari al-insya. Ya. Nah, man yaqdir alal insya yaqdir ala al iqrar. Nah, dalilnya apa? Dia katakan di sini makna qaida anna syakhs alladhi yamlik mubasyarat insya'in insya'i ma akhbar bihi, siapapun yang dia memiliki mubasyarah insya untuk melakukan insya secara langsung. Bukan secara perwakilan. Mubasyarah itu kalau perwakilan enggak bisa ikrar. Yamlik mubasyarah insya. Jadi bukan bi wasitah, ya, mubasyarah bila wasitah. Ma akhbar bihi, sesuatu yang dia kabarkan, yaitu seperti dia kabarkan dia sudah rujuk kepada istrinya. Fa innahu yuqbal minhul iqrar, maka ikrarnya dia diterima. Ya. Betul antum sudah rujuk istri antum. Betul katanya sudah saya rujuk. Padahal belum. Maka apa? Ikrarnya diterima. Sah berarti rujuknya. Ya, meskipun dia dusta, sah rujuknya. Dianggap rujuk. Ya, itu maksudnya. Wa anna man kana fi halatin la yaqdiru fiha alal insya'i. Adapun kalau dia tidak sanggup untuk melakukan insya', fa innahu la yamliku al-iqrar bima yukhbiru bihi. Maka dia tidak memiliki ikrar. Tidak sah ikrarnya. Tidak dianggap. Ya. Tidak dianggap ikrarnya. Seperti istrinya lam tamlik al-insya, dia katakan suami saya sudah cerai saya, ya insya bukan pada anti pada suami. Kalau suaminya mengatakan ditanya kamu sudah cerai istrimu, sudah katanya, ikrarnya ini diterima. Kenapa? Karena dia yamlikul insya, ya dia yang berhak untuk mencerai. Tapi kalau istrinya ditanya kamu sudah dicerai, sudah jatuh cerainya, tidak jatuh. Karena dia tidak memiliki insya, hakul ibtida, hak untuk memulai cerai, enggak. Ya. Faham wahyu faham. Dalil qaidah, dalilnya apa? Yadullu li hadhil qaidah al-adillatu ala hujjiyatil iqrar. Yang menunjukkan kaidah ini adalah dalil-dalil yang membolehkan iqrar. Yang membolehkan iqrar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang qawwamin bilqist, menegakkan keadilan. Ya, jadi orang yang adil itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, bersikaplah adil kalian. Syuhada'a lillah, sebagai saksi bagi Allah. Walau ala anfusikum, meskipun terhadap diri kalian. Ya. Terhadap diri kalian. Kita misalkan apa? Ada perkara kita, kita dihadapkan di depan qadhi. Kita tahu kita salah. Ya, sudah kita saksi bahwasanya saya yang salah wahai qadhi. Ya. Kita kembali kepada hak, kembali kepada kebenaran, mengakui kebenaran itu khair, lebih baik dari at-tamadi bil batil, masih terlanjur atau berlanjut pada sesuatu yang batil. Ya. Kita misalkan keluar tanpa izin, ya. Ayah siapa yang tadi keluar tanpa izin? Diam dia. Ya, maka apa? Maka itu menyelisihi apa yang diperintahkan Allah. Ana ustaz, afwan. Ana tadi begini begitu, ya. Begitu seorang muslim, ya. Dia tidak perlu dia menutupi kebohongan dirinya. Kalau terkait dengan apa? Hak orang lain atau semisalnya. Beda kalau misalkan apa? Dia wal'iyadzu billah dia berzina. Siapa yang sudah zina di antara antum? Jangan antum angkat tangan. Ya, kenapa? Karena apa? Karena itu sudah ditutup Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah ditutup Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengaku-ngaku di hadapan hakim, wahai hakim saya sudah zina seperti yang dilakukan sahabat Ma'iz radhiyallahu anhu. Nah. Min tatbiqatil qa'idah. Baca Tony, baca. Kuf'in. Kuf'in ankaratuhu. Ya. Nah, seperti contoh yang anak katakan tadi, wali itu ada dua, wali al-mujbir itu namanya al-ab wal-jad, al-ab wal-jad. Jad dari siapa? Dari bapak ini, ya, jad dari bapak, bukan dari istrinya, ya. Karena jad ada dua kan, jad dari bapak dan jad dari istri, ya, dari bapak. Harus dari jalur laki-laki semuanya kalau perwalian itu. Ya. Nah, kita katakan apa? Dia boleh ijbar, memaksa anaknya atau cucunya untuk nikah dengan pilihannya. Ini ada syaratnya. Di antara syaratnya tidak ada permusuhan antara anak dengan bapak atau anak dengan cucu dengan kakek. Tidak ada permusuhan, adawah. Tidak ada adawah zahirah antara mereka berdua. Maka kalau ada adawah tidak boleh dia ijbar, ya, gugur haknya. Kita katakan apa? Dia ikrar. Ya, ini sudah saya nikahkan dengan orang yang kufu. Ya, ini anak yang tidak mau nikah. Dipanggil di hadapan hakim. Di hadapan KUA misalkan. Kenapa ini dipaksa anaknya dia tidak mau nikah? Ini bukan satu kufu ini. Tidak, ini sekufu. Sekufu itu maksudnya sepadan dalam masalah agama, sosial, pekerjaan, ya, agama, sosial, pekerjaan. Makanya tidak boleh dinikahkan anak tukang sampah dengan anak pejabat. Tidak boleh, itu bukan satu kufu, ya. Anak Arab dengan selain Arab tidak boleh, bukan satu kufu. Karena dia apa? Karena nasabnya beda, rendah yang selain Arab. Sebutkan di kitab fikih ini mazhab Syafi'i dan mazhab jumhur, ya. Disebutkan anaknya tabib, anaknya dokter tidak boleh dinikahkan dengan anaknya hajam, anaknya tukang hijama. Karena tukang hijama katanya itu pekerjaan yang rendah. Dulu itu sebutkan seperti itu. Karena yang orang bekerja dengan hijama itu dia kerja apa yang dihisap itu? Darah. Ya, karena dia penghisap darah, Dracula jadi. Karena dia yang hisapnya darah, dia menjijikan. Ya, jadi dia termasuk pekerjaan rodiah, pekerjaan yang ya. Nah, maka apa kalau dia katakan ini sudah satu kufu, maka kubila ikraruhu, diterima ikrarnya dia, ya, ikrarnya dia diterima. Karena apa? Karena dia yang likul insya. Wa in ankaratuhu, meskipun anaknya ini, si biker ini, enggak, itu bukan satu kufu itu, ya, bukan satu kufu. Ya. Saya orang asli Pekalongan, dia bukan orang Pekalongan, ya, itu enggak ada pengaruh itu ya. Orang yang dia apa? Sama-sama satu ini. Sama-sama aja nabi, ya, aja nabi. Li'anna man malakal insya malakal iqrar. Karena apa? Karena yang memiliki insya, maka dia juga memiliki hak iqrar. Diterima jadinya, karena haknya. Amma idza kana al-wali ghairu mujbir. Adapun kalau walinya bukan mujbir, paman dan lain-lain, fala yuqbal iqraruhu. Paman dari bapak berarti. Fala yuqbal iqraruhu, tidak diterima iqrarnya. Tidak terima iqrarnya. Boleh tidak anak jadi wali, anak laki-laki? Ini ada ibu-ibu janda. Ya, janda dia. Anaknya sudah dewasa. Nah, katanya kakekmu itu kalau saya nikah lagi enggak mau dia. Karena dia sudah trauma. Saya pernah dicerai. Kamu jadi wali. Ya. Boleh enggak anak jadi wali? Anaknya dia jadi wali nikah. Cari itu ya. Ya, cari biar baca kita bantu. Nah. Yuqbal iqraruhu li'annahu la yamliku al-isha. Yang kedua, yuqbal qaul qadi qabla azlihi. Qadi, ya. Kalau dia masih memegang jabatannya, maka hukumnya diterima. Dia katakan sebelum dia diturunkan dari jabatan, hakam tu bikadza. Ya, saya putuskan seperti ini. Maka kita katakan diterima hukumnya itu. Ya. Itu namanya apa? Itu namanya iqrar. Li qudratihi 'alal insya, karena dia sanggup dalam insya memulai hukum, ya, memutuskan hukum karena dia ahlinya. Ya. Berbeda kalau misalkan dalam masalah hukum, siapa yang menghukum ini? RT. RT la yamlikul insya. Bukan haknya itu. Harus bawa ke pengadilan. Ya, harus bawa ke pengadilan. Li qudratihi 'alal insya bi khilafi ma law qala dzalika ba'da 'azli. Berbeda kalau qadinya ini qadi memang, tapi mantan qadi, ya, maka tidak diterima ikrarnya dia. Karena apa? Karena dia tidak memiliki insya lagi, karena sudah azal. Ya, kalau dia sudah azal, azal itu diturunkan dari jabatannya. Karena dia dianggap ghair qadir 'alal insya. Paham sudah maknanya insya itu ya? Ya, yang dia memiliki hak, ya, menurut fikih syar'i. Yang ketiga, law akhbara az-zawju fi asna'il iddah annahu raja'a zawjatah. Kalau suami mengkhabarkan kepada orang, saya sudah rujuk istri saya. Bukannya sudah dicerai, sudah saya rujuk. Ya, fi asna'il iddah, tapi di masa iddah. Masa iddah itu kan 3 kali berapa? 3 kali haid atau 3 kali suci? Hah? 3 kali suci. Madzhab Syafi'i 3 kali suci. Ya. Madzhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i itu masya Allah kisahnya. Syafi'i dengan Abu Yusuf As-Sadafi itu lawan debatnya Imam Syafi'i, sama-sama ahli bahasa, ahli usul, ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir, ya. Semuanya. Imam Syafi'i kan terkumpul semua ilmu dia, makanya mujtahid tidak bisa kalau tidak terkumpul semua ilmu. Nah, ini Abu Yusuf As-Sadafi juga pakar dia dalam masalah ini. Berdiskusi. Imam Syafi'i pertama mengatakan bahwasanya iddah itu masa apa? Masa pandemi, bukan? Masa apa? Masa masa cerai, masih dia habis dicerai, masa talak itu. Iddah namanya. Maka kita katakan Imam Syafi'i itu mazhabnya yang pertama 3 kali haid. Ya. Abu Yusuf As-Sadafi 3 kali suci. Debat. Ya, bahasanya dibahas, syairnya dibahas. Itu lihat ada di kitab yang kemarin kita bahas itu kan. Dengan Syekh Jadih itu. Lihat, itu bantahnya masih kurang itu, masih banyak lagi. Riwayatnya didatangkan secara hadis, didatangkan secara usul fikih, secara qawaid, didatangkan semuanya. Enggak, ini seperti ini, dibalasnya lagi. Seperti ini. Bantah-bantahan. Akhirnya apa? Akhirnya pindah mazhab. Imam Syafi'i pindah pendapatnya Abu Yusuf As-Sadafi. Abu Yusuf pindah ke pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, pindah dia. Masya Allah, katanya izakal khair, kuat pendapatnya antum itu. Saya pindah 3 kali suci. Ya, Abu Yusuf juga katakan seperti itu. Masya Allah, kuat pendapatnya antum. Saya pindah kata 3 kali haid. Ya. Coba lihat itu. Para ulama itu yang mereka inginkan hak. Ya, bukan intisar lil nafs, bukan dia membela diri. Oh, enggak. Saya itu lulusan jamiah ini, saya punya gelar banyak ini, lihat gelarnya ya. Masa apa, masa saya pindah pendapat lah ya, harus antum yang ikut pendapat saya. Nggak ya, kita tidak boleh apa, dalam masalah ilmu tidak boleh kita itu ujub, tidak boleh kita kibr, sombong ya, kita menerima tidak mau menerima kebenaran ya, batarul haq ghamtunas, menolak kebenaran. Lihat itu kisahnya Nabi Sulaiman. Apa yang dikatakan Hud-Hud? Apa ayatnya? Dikatakan Hud-Hud. Inni ji'tu apa? Bi naba'in. Hah? Iya, dia katakan inni wajadtu imra'atan. Bukan sebelumnya dia kata bi naba'in. Hah? Iya. Saya datang dengan naba' yakin, dengan berita yang yakin. Ya, dikabarkannya inni wajadtu imra'atan, dia mendapati imra'ah apa beribadah kepada ini ya, syams. Hah? Beribadah dengan matahari. Apa Nabi Sulaiman katakan, ini udah telat datangnya. Ya, cari alasan lagi. Ya, burung lagi dia katakan apa? Saya punya ilmu sesuatu yang kamu tidak ketahui Sulaiman. Ya. Coba lihat, burung tidak dikatakan seperti itu oleh Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, tapi apa? Kalau kamu tidak datangkan bukti, akan saya azab kamu dengan azab yang keras. Ya. Maka apa? Maka itu, lihat, Nabi dia menerima kabar, berita atau ilmu dari burung, burung kecil ya. Masya Allah, burungnya bisa bicara. Maka kita katakan apa? Kita hendaknya yang jadi acuan kita, yang jadi tujuan utama kita adalah al-haq, kebenaran. Karena banyak orang-orang seperti itu, dia gengsi dia. Dijelaskan seperti ini, seperti ini. Gengsi, kenapa? Ya sudah seperti ini. Jamaah saya sudah seperti ini. Ya, saya sudah apa? Ya, ya Ustaz, antum belum bisa ngajar, jangan dulu ngajar. Antum apa? Anda punya ilmu. Ilmu yang antum pelajari itu tidak jelas. Ya. Fuan ini ana sudah diwongkan, ya. Orang-orang bertanya dan saya, fatwa saya hari-hari, sehari 100 fatwa. Wah, Masya Allah ini. Itu ada yang seperti di Jakarta, ramai itu, ya ramai. Dia ramai, Ustadz kondang. Ya, dia apa? Dia belajarnya otodidak. Ya, sampai seingat ana itu Ustadz Abdul Hakim turun tangan ya, disuruh belajar lagi karena itu muridnya. Karena itu muridnya juga ya. Ada yang satunya lagi Ustadz Hakim juga ngomong juga ya, Ustadz itu ya, Ustadz Abdul Hakim bukan Ustadz Hakim kita ya, Ustadz Abdul Hakim ngomong ruwai bidah katanya ya, fulan itu ruwai bidah ya, takallam fi amril ama wa huwa jahil, dia ngomong perkara umum, perkara besar, dia jahil. Nah, itu yang seperti itu, ini ya, bahaya. Karena kita bukan hanya di hadapan manusia, nanti tanggung jawabnya ya. Kalau enggak tahu, bilang enggak tahu. Jangan malu, ya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya kalau asna al jadi apa, mazhab Syafi'i mengatakan iddah itu, masa iddah itu tiga kali suci ya, tiga kali suci. Lau akhbar zauj fi asna al iddah annahu raja' zaujatu, kamu sudah rujuk dirimu, sudah kan istri sudah tahu belum, maka dia diterima iqrarnya, meskipun dia apa, meskipun ternyata dia belum ada mengucapkan ke istrinya. Qubila minhu li'annahu yamlik raja'atahu raja'ataha, karena dia yang berhak terhadap rujuknya ya, hina izin ya, itu namanya yamlikul insya ya, insya-nya di sini apa, raja'ah. Bi khilafi ma lau akhbara, berbeda kalau dia mengkhabarkan bi raja'atiha ba'dan qida'il iddah, setelah selesainya iddah ya, saya sudah rujuk istri saya, kapan kamu rujuk, ini sudah 6 bulan ya, sudah lewat masa iddahnya, maka tidak diterima iqrarnya karena dia la yamlikul insya'al an ba'da intiha inqidha'il iddah ya. Maka apa, kalau dia mau balik dan istrinya harus akad baru, akad baru. 6. li'adam qudratihi 'alal insyahinaha. Yang keempat, law aqara syakhs bidainin li ghairihi iqraran sahihan. Kalau seseorang mengaku saya punya utang ya kepada si fulan, dia iqraran sahihan, dia iqrar secara sahih. Maka Pak, maka diterima iqrarnya karena dia dia punya hak untuk itu. Qubila iqraru idza kana yamliku al-insya, kalau dia memiliki insya. Wa illa fala yuqbal, kalau tidak, tidak. Contohnya yang dia memiliki insya ya, si apa, seorang anak yang dia punya harta ya, punya harta, maka diterima insyanya. Yang penting dia sudah mumayyiz ya. Ghair mumayyiz, mumayyiz ya. Tapi kalau orang yang dia diamanahkan, ini Pak RT si fulan ini tidak ada orang tuanya sudah, tapi dia kaya hasil warisan bapak ibunya ya, kamu yang rawat dia, manfaatkan hartanya untuk maslahat dia. Nah, ini namanya apa? Namanya al-wali, wali si anak. Ya, bukan bapaknya. Ya, maka kita katakan orang yang seperti ini tidak boleh dia melakukan insya. Ya. Saya punya utang kepada si fulan. Utangnya pakai uang si anak ini. Enggak boleh ya. Nanti seperti itu dia dia ngaku banyak, ternyata uang anak itu dikasihnya. Kompromi dan orang lain. Maka itu la yamlikul insya. Itu maknanya qubila iqraruhu idza kana yamlikul insya wa illa fala yuqbal. Ya, wa illa fala yuqbal. Mustasna qaidah. Pengecualian kaidah ini yuqbal iqrarul mar'ah bin nikahi idza saddaqaha zauj. Diterima iqrar pengakuan seorang istri bin nikah, dia sudah nikah, idza saddaqaha zauj, kalau zaujnya suaminya itu sudah mengatakan iya ya, membenarkan. Wa in kadzdzabahal wali, meskipun wali wasyahidan itu mendustakan mar'ah ini, ma'adam qudratiha al-insya, padahal al-mar'ah itu tidak punya hak untuk insya, tidak boleh dia mengatakan saya mau menikah ya, itu haknya wali dengan zauj ya, mar'ah tidak punya. Tapi kalau dia ikrar, dia katakan saya sudah menikah dengan si fulan ya, ah fulan betul, betul saya sudah nikah, maka diterima, dia dianggap apa, dia dianggap sudah menikah ya. Wa in kadzdzabal wali, meskipun wali mengingkari dan syahidan ya, dan dua saksi mengingkari, karena ternyata terkadang apa, wali itu dia punya adawah, adawah dengan mantunya ya, atau syahidan punya adawah permusuhan dengan kedua orang ini, maka apa, diterima karena masalah apa, masalah pernikahan, masalah pernikahan itu diterima kalau sudah dua orang dia mengaku. Tapi dalam masalah ini zaman sekarang bahaya juga ya. Zaman sekarang itu masuk hotel dia, ini siapa? Istri saya. Tanya dia kalau tidak percaya. Ya. Iya betul. Ya. Nah ini bahaya. Nah sudah selesai kaidah selanjutnya. Tinggal ini 6 kaidah, 1 2 3 4 5 6. Ya, 6 kaidah. Insyaallah malam selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.